بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله معاشر الإخوة Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat baik yang zahir maupun yang batin. Dan terus kita mengulang bahwa di antara sekian nikmat yang seharusnya dan sepantasnya untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat berupa kesehatan dan kesempatan atau waktu luang. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri atas dua nikmat tersebut dan tidak digolongkan menjadi orang-orang yang menyanyiakan dua nikmat tersebut. Kembali kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdus Salam Ibn Barjis Alu Abdul Karim dalam kitab atau risalahnya Awa'iqut Talab, penghalang-penghalang bagi para pencari ilmu. Masih pada pembahasan al-a'iqul awwal, penghalang yang pertama, yaitu talabul ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Penghalang pertama yang sangat berpengaruh dan terbesar yang menimpa dan di alami oleh banyak pihak ketika mereka menuntut ilmu, ketika dalam mencari ilmu tadi niatnya tidak karena Allah, seperti yang sudah kita sampaikan, apakah memang betul-betul dia ingin mencari maksud-maksud duniawi atau sekedar ingin memperoleh reputasi, yaitu diorangkan, dihormati, dikenal, dan tendensi-tendensi lain atau niatan-niatan yang lain. Baik. Dan telah kita bacakan nukilan Syekh Barakallahu Fikum Abdus Salam dalam kitab beliau Aqwalus Salaf. Akhir daripada apa yang beliau sebutkan dan yang telah kita bacakan, yaitu kisah yang di sebagian kitab-kitab oleh sebagian ulama Al-Qasas yang menceritakan bahwa ada seorang yang dia mengkhitbah, yaitu melamar seorang wanita yang memiliki kedudukan dan juga secara paras muka dikatakan dia cantik. Lalu perempuan itu pun menolak karena sebab yang datang itu sosok seorang yang fakir, orang yang miskin. Demikian pula dia bukan orang yang berkedudukan, yang dikatakan dengan qillati hasabih. Dan barakallahu fikum, ini pada dasarnya ya umumnya orang laki-laki juga kalau mau nikah kan pengennya perempuan yang cantik, perempuan yang punya kedudukan, yang kaya, yang punya. Perempuan juga sebaliknya begitu. Kemudian dia pun berpikir dari dua hal, yaitu dalam rangka untuk bisa suatu saat kembali melamar itu, apa yang harus dia lakukan? Apakah dengan harta, yaitu dia menjadi seorang yang kaya misalnya, apakah dia bahasanya jadi bos, atau mungkin nanti jadi apa ya, juragan apa begitu, atau dia memperhatikan masalah kedudukan atau kehormatan. Dia memilih kepada sesuatu yang menuju kepada kehormatan. Artinya seperti yang kita ketahui, ilmu itu, dengan ilmu apapun maksud dan tujuannya, seringkali seorang itu berujung kepada dihormati, ya, dihormati, didudukkan dengan kedudukan yang mulia. Kemudian dia pun mencari ilmu dan dengan sebab kemampuannya dia memiliki kedudukan. Lalu si perempuan itu pun mengirim seorang wanita untuk mengatakan bahwa si fulanah yang dulu kamu pernah lamar menawarkan diri kepadamu. Maka dia pun menjawab, la authara 'alal ilmi syai'a. Setelah proses belajar yang asalnya kan dia pingin apa? Pingin melamar tadi, tetapi ketika si perempuan tadi menawarkan diri, kan mestinya alhamdulillah kan begitu ya. Kesempatan, ya. Dulu saya bertujuan seperti itu, kok tanpa dicari tiba-tiba datang. Namun karena Allah Azza wa Jal, ya biasa ya, seorang itu kadang-kadang ada niatan-niatan awal yang kurang baik, kemudian seiring dengan waktu Allah berikan perubahan-perubahan pada niatan-niatannya, yang dikatakan kepada maqasid, ya, tujuan-tujuan dalam hati. Dia pun mengatakan, aku tidak lebih mementingkan sesuatu apapun dibanding ilmu. Artinya aku sudah tidak tertarik lagi dengan itu, aku lebih fokus dengan ilmu. Taib. Wa dzalika li anna al-ilma arsyadahu ila tashihin niyyah. Kenapa kok bisa demikian? Yang demikian itu terjadi karena ilmu membimbing dia. Ilmu membimbingnya kepada tashihin niyyah, kepada memperbaikinya dia. Tadi kan awalnya bertujuan apa? Dia kan bingung. Saya menjadi orang kaya, jelas itu nanti juga akan diterima, atau saya menjadi kedudukan. Ya, dengan ilmu orang akan di barakallahu fikum, diberi kedudukan. Bahkan masalah ilmu itu kan kadang orang ingin apa ya, terbebas dari dibuli, atau dibuli ya, dijelek-jelekkan, dikata-katai, direndahkan, dijuluki dengan julukan-julukan yang kurang bagus, pembulian. kisah barakallahu fikum, walaupun ini juga tidak bermakna kita ingin menyebutkan kebaikan manhaj kita sebagai manhaj yang menyebut-nyebut kebaikan orang yang tersesat, tidak, tetapi di sana ada seorang yang bernama Wasil bin Atha, seorang salah satu tokoh Mu'tazilah. Dia termasuk yang tidak pandai mengucapkan ra dengan bagus, tetapi ra itu jadi gha, jadi kayak ghain. Misalnya si fulan namanya siapa? Mubarak, Mubarak, kan gitu ya. Mubarak, ya, jadi kayak jadi ghain. Tapi dia semangatnya belajar lughah. Akhirnya apa? Semua kan dalam bahasa Arab itu kan ada ya, tetap ketemu huruf ra ya. Ya, misalnya al-mataru ya. Al-mataru dia ganti dengan al-ghaif. Terus semua hal-hal yang muradif dengan ra dia ganti. Ini kan membutuhkan apa? Membutuhkan kepada keseksamaan dalam belajar. Harus nekuni gitu. Paham? Karena dia tidak ingin dicela. Kamu ngomong apa? Kamu kumur-kumur apa ngopakan gitu ya. Nah, akhirnya dia belajar seperti itu. Paham? Belajar sampai seperti itu. Dalam rangka untuk lepas dari bulian orang kan gitu ya. Ketika nanti ketemu roh dia diledek atau diolok-olok kan. Naam. Barakallahu fikum. Wa dzalika li'anna al-ilma arsyadahu ila tashihin niyyah. Nah, yang diceritakan dalam kitab ini oleh sebagian kasus yang dinukil oleh Syekh Abdus Salam rahimahullah, bahwa tujuan orang yang asalnya dengan belajar tadi ingin mencapai suatu, yaitu harapannya perempuan yang sebelumnya nolak itu nanti akan dapat, ya, dia dapatkan, maka tanpa disadari dengan sepenuhnya ilmu tadi merubah niatan dia. Apa iya, apa terus seperti ini, apa kemudian tidak eman misalnya, atau tidak dalam kondisi sia-sia, nanti terus merubah sampai kepada memperbaiki niat dia, memperbaiki apa, niat, bahkan juga memperbaiki wal a'mal salih, memperbaiki kepada amal solehnya, amal baiknya. Fadakhala fi idadin, maka barakallahu fikum, dia termasuk dalam salah satu dari mereka yang Allah sebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, bahwasanya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Sa'id rahimahullah dalam kitab beliau Taisir Latifil Mannan fi Khulasati Tafsir Al-Qur'an, ketika menjabarkan tentang ma'ani, yaitu sekian banyak makna kalimat yang ada pada Al-Quran. Al-Quran kan ada makna-makna yang terulang, makna-makna yang tersebut, itu membutuhkan untuk kita mempelajarinya, mengetahuinya. Di antara yang beliau sebutkan masalah al-khawf, wal-khashyah, khawf, wal-khashyah, wal-khulu, wal-ikhbat, wal-wajal. Jadi ada istilah apa? Al-khawf, rasa takut, khauf, khasyah, kalau di bahasa Indonesia kan juga rasa takut, khudu, rendah diri, juga karena takut, al-ikhbat, juga barakallahu fikum, merendahkan diri juga karena takut, al-wajal, juga rasa takut yang tertanam dalam hati. Lima tadi memiliki makna yang sama, ada kesamaan dari sisi arti, tapi dalam sisi barakallahu fikum penerapan masing-masing ada perbedaan. Baik. Dikatakan oleh beliau ma'aniha mutaqaribah, maknanya itu sama. Apa tadi? Al-khawfu wal-khasyatu wal-khudu'u wal-ikhbatu wal-wajalu. Ini dikatakan makna yang sama. Hanya saja dikatakan pertama bahwa al-khawfu yamna'ul abda an maharimillah. Rasa takut itu yang menghalangi seseorang dari segala hal yang diharamkan oleh Allah. Umumnya orang itu kalau yang belum terbiasa, artinya masih polos, masih lugu, rasa takut itu biasanya menghalangi dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Sebagai contoh ya, orang mau mencuri, ngambil, walaupun sepele misalnya, ngambil jambu, atau ngambil pena, atau ngambil uang, walaupun hanya 1.000 rupiah, ini, seorang yang tidak terbiasa, maka rasa takut itu apa? Menghalangi dari jatuh dari perkara yang haram. Dia berpikir, ini nanti 1.000 saya ambil, iya kalau selamat. Kalau tidak, mungkin nanti saya dikatakan oleh teman-teman saya demikian. Nanti Abi marahi saya. Berarti kan apa? Rasa takut tadi kan? Paham ya? Nah, orang kadang hitung-hitungan, ini kalau saya ngambil di tempat tetangga itu, apakah sesuatu yang dia bisa jual? Jangan sampai nanti salah pemberitaan. Baru saja kemarin ada yang hanya ngambil ayam, diteriaki maling-maling, akhirnya dihukumi massa sampai mati. Nyuri ayam sampai dibunuh kan begitu ya. Dibakar lagi kata sebagian. Nah, jadi dengan rasa takutnya menghalangi, takut konangan, takut ketahuan, takut dihukum, takut ini, takut namanya jelek, kan begitu ya. Ini orang yang asalnya barakallahu fikum, dia masih lugu, belum terkontaminasi dengan lingkungan. Tapi kalau sudah terkontaminasi, sudah terbiasa dan dia lihai, dia pintar, jangankan 1.000 ya, 100.000 pun dilorotkan begitu ya. Dilorot uang abinya, uang uminya misalnya begitu ya. Bahkan uang temannya. Naam. Atau makanan, lauk. Di sini bagi satu-satu ya. Kalau pas makan ya. Makanan misalnya ada lauk banyak begitu. Tadi kamu ngambil berapa? Satu dimasukkan di nasi, satunya ditambahkan. Saya cuma satu kok. Padahal di dalam nasi kan mungkin ada. Al-muhim, ini ketika sudah misalnya terbiasa. Sehingga rasa takutnya sudah tidak apa menghalangi dari berbuat apa yang Allah haramkan. Namun pada umumnya orang itu dengan rasa takut saja sudah menghalangi dari hal yang apa yang Allah haramkan. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa tusyarikuhu al khasyatu fi dzalik. Kesemuanya tadi memiliki makna yang sama, rasa takut menghalangi orang dari perkara yang Allah haramkan. Kemudian semacam itu pula ada pada khasyah. Rasa takut tadi yang menghalangi dari hal yang Allah haramkan, semacam itu pula ada pada khasyah. Hanya saja tazidu anna khaufahu maqrunun bima'rifatillah. Hanya saja yang menjadi nilai plusnya, nilai tambahannya, bahwa rasa takut, takut dihukum, takut dipukul, takut di ini, takut namanya jelek, itu tadi betul menghalangi. Kalau khosyah ada tambahan, manakala rasa takut dia meninggalkan apa yang Allah haramkan karena sebab tentang pengetahuan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti siapa yang menghalangi dia? Menghalangi dia rasa takutnya dia kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begitu ya. Beda yang tadi. Dia takut dengan musyrif. Dia takut dengan teman. Sehingga tidak jadi nyuri. Ya. Kalau ini tidak. Khosyah menaikkan. Menaikkan derajat. Makanya Allah katakan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, dengan rasa takutnya itu tadi, maka apa? Ilmu, ilmu yang kemudian membuat kualitas rasa takutnya naik. Karena Allah, dia tinggalkan apa yang Allah haramkan. Sebab itu sebagian sahabat mengatakan bahwa seperti Abdullah bin Mas'ud, aku melihat dan memastikan bahwa seorang itu dilupakan atas ilmu yang ada padanya karena sebuah kemaksiatan yang dia jalani. Jadi ilmu itu kadang-kadang hilang. Hafalan-hafalan jadi hilang. Maklumat-maklumat jadi tidak ada lagi. Ibaratnya ya, ibaratnya kita punya apa namanya itu? Ya flash disk atau kartu memori disimpan. Seorang nyimpan banyak ya. Kita simpan. Saat mau dikeluarkan, kosong. Ini diantaranya yang dikatakan karena sebab kemaksiatan. Iya. Karena kemaksiatan. Makanya para ulama dikatakan ulama, ulama yang mumpuni, ulama yang berkualitas, mereka dengan ilmunya menjaga untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan. Paham? Untuk tidak jatuh kepada kemaksiatan. Karena mereka paham. Dengan kemaksiatan akan menjadikan apa, berdampak kepada hilangnya ilmu, dilupakannya. Ya, mungkin kalau istilahnya kualitasnya kita, berbagai macam kemaksiatan itu tidak mempengaruhi, karena memang kita tidak ada hafalan yang betul-betul kita jaga, betul-betul kemudian kita pertahankan. Biasanya kita belajar ya sudah sambil lewat saja. Dengar dulu. Sehingga kadang-kadang tahun-tahunan dalam mempelajari itu, dapat lagi seperti dulu, ya ketemu lagi, hilang lagi, kan begitu ya. Beda memang dengan para ulama. Baik. Itu yang mengangkat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Seperti tadi, laki-laki tadi kan ingin melamar perempuan dengan dia belajar. Karena niatnya berubah dengan sebab ilmu mulai merubah. Rasa takutnya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ilmu membimbing dia kepada pembenahan-pembenahan niatnya. Dan juga kepada amal solehnya. Sehingga dia termasuk terhitung kepada apa yang Allah katakan. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kemudian barakallahu fikum. Rasa takut yang tabii misalnya. Kan tabiat ya, misalnya anak kalau misalnya seorang kakak nakali adiknya, si adik ngomong, kamu tak bilangkan abi loh, takut dia, jangan nanti abi gini, nanti uang sakuku kalau pas balik pondok gak ditambahi, kamu jangan ngomong sama abi. Masih dikatakan wajar kan begitu ya, wajar dalam artian di situ ya takutnya seorang anak kepada abinya. Yang tidak wajar, ya laporkan saja kepada abi, nggak apa-apa, biar nanti kalau berantem juga bisa, kalau saya berantem dengan abi kan begitu, berarti kan sudah nggak wajar kan ya, iya paham. Tetapi pada asalnya ada rasa takut. Tetapi kalau dia naik kepada khasyah, dia tertahan, nggak mungkin dia berbuat sesuatu karena ingat bahwa Allah azza wajal ya mendengarnya, melihatnya, akan membalas. Jika kejelekan-kejelekan tadi ya, dengan hukuman yang kita tidak tahu bentuk dan wujudnya apakah di dunia ataukah di akhirat. Nah, semua tadi yang akan menaikkan seorang pula kepada khudu'an, tunduk menjadi orang yang rendah hati. Menjadi orang yang rendah hati, bukan sombong ya, bukan orang yang congkak, bukan orang yang membangga-banggakan diri. Bertambah kepada apa yang disebut dengan al-ikhbatu. Dan berujung kepada al-wajal, yaitu rasa takut yang dorongannya kuat dalam hati sanubari. Artinya sudah bercokol dalam hatinya. Yaitu apa? Terbimbing, hatinya terbimbing karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam surat Hud, ayat yang ke-23, Allah azza wa jalla menyebutkan, innal ladhina amanu wa amilu salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dengan keimanan yang sempurna dan beramal saleh, wa akhbatu ila rabbihim, dan mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhbatu ila rabbihim. Allah menjanjikan ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Demikian pula masalah al-wajal di dalam al-anfal, dalam al-anfal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minun. Orang-orang mukmin yang sempurna imannya adalah alladzina idza dzukirallah. Orang mukmin, mukmin yang tadi dengan ilmu dan keimanannya menambah rasa takut dia kepada Allah, mau berbuat sesuatu yang haram dia tinggalkan karena Allah. Jika disebut nama Allah, yaitu disebut tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, dikatakan wajilat apa? Qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Mereka ketika disebut nama Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah Azza wa Jal, Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha menyaksikan, maka barakallahu fikum wajilat qulubuhum. Hatinya takut, hatinya bergetar takut. Hatinya takut. Naam. Baik, itu perihal sebagai penjelas apa yang dikatakan dalam faqrah, yaitu paragraf wa dzalika li'anal ilma arsyadahu ila tashihin niyyah wal a'mali shalihah fa dakhala fi idadin innama yakhshallaha min ibadil ulama. Qala fatawarra'a bi tarki imra'atin. Lalu ketika memang dia digolongkan sebagai hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama, ya, dia dengan keilmuannya merubah niatannya sehingga dia rasa takut kepada Allah semakin kuat. Dari situ barakallahu fikum menjadilah dia orang yang wara'. Orang yang wara', wara' yaitu meninggalkan sesuatu yang memadharatkan di hari kiamat nanti. Wara', meninggalkan sesuatu yang tidak atau yang membahayakan, perkara yang membahayakan dirinya di hari kiamat. Adapun masalah barakallahu fikum yang dikatakan zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat di akhirat, ya. Seperti seorang mungkin dalam berpakaian itu berlebihan, itu bisa jatuh kepada barakallahu fikum bahkan kalau mungkin kepada syuhrah atau kepada ijab, ya, kepada muharram. Tetapi dia sederhana mungkin dalam berpakaiannya. Dan seterusnya, dia tinggalkan kepada nilai zuhud. Tetapi yang dimaksud wat fatawarra'a, maka dari ilmu membimbing kepada niat yang baik, kepada amal soleh yang baik, menjadi dia orang yang wara'. Apa wara'nya? Bitarki imra'atin kana talabal ilmi li ajliha. Yaitu dia meninggalkan perempuan. Perempuan yang dulu dia datangi nolak, sekarang dia datang yang meminta. Coba bayangkan kan begitu, ya. Dia dulu waktu mau melamar ditolak. Setelah dia mendapatkan kedudukan karena keilmunya, dia datang menawarkan diri. Tetapi dia tinggalkan. Dia tinggalkan dengan mengatakan la authar alal ilmi syai'a. Dia tinggalkan yang di mana dikatakan kana talabal ilmi li ajriha. Kana talabal ilmi min ajriha. Di mana yang menjadi penyebab dia barakallahu fikum menuntut ilmu adalah tujuannya tadi, untuk supaya melamar kepada perempuan tadi diterima, kan begitu? Iya. Tetapi tiba-tiba dia tinggalkan perempuan tadi. Padahal awalnya tujuannya apa? Tujuannya memang belajar supaya nanti kalau melamar diterima. Namun dikatakan bitar kimra'atin kana talabal ilmi li ajriha. Dia dulu waktu belajar kan keinginannya untuk apa? Untuk melamar perempuan tadi. Tetapi dia tinggalkan perempuannya bahkan ketika dia sudah menawarkan diri. I'laman bisitti qasdih. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk pemberitahuan terhadap kejujuran niat dia. Dia tolak. Dia tolak kan tidak kemudian mengatakan alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi orang-orang yang ikhlas. Saya sudah berorientasi akhirat. Tidak, ya. Dia mengatakan saya sudah tidak barakallahu fikum mementingkan siapapun kecuali ilmu. Itu saja sudah. Tidak ada macam-macamnya. Kan begitu. Sebagai bentuk pemberitahuan hati dia dan terucap pada lisan tentang apa? Tentang sidqu qasdihi. Tentang kejujuran niat dia. Wasalamati ma'rabihi, wasalamata ma'rabihi, demikian pula keselamatan keinginan dan hajat dia. Tujuan dia sudah selamat, yaitu terbimbing kepada niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Qala wa mimma qultuhu fi hadzal ma'na min al abyad, dan di antara apa yang saya katakan semakna dengan kisah tadi, semakna dengan kisah ini, kan kisah ini dikatakan bagaimana niat seorang itu merubah, paham ya? Niat seorang merubah. Perubahan niat itu karena ilmu. Jadi orang kadang-kadang waktu misalnya masuk pondok, kamu mau mondok di mana di sana? Supaya apa? Supaya begini-begini. Tapi subhanallah setelah setahun, dua tahun belajar, merubah, paham? Merubah tujuan niatan-niatan tadi. Nah, di antara yang saya katakan semakna dengan ini pada sebuah abyad, yaitu bait-bait berikut ini, dalam beberapa syarah ya, bahkan yang kita sempat dengarkan, yaitu syarah penjelasan ini, Syekh Muhammad bin Ghalib, ya, Syekh Muhammad bin Ghalib yang mungkin Al-Umairi yang pernah hadir daurah di tempat kita, beliau juga punya kajian tentang awal ikut talab ini. Mungkin bait syair ini hampir separuh di atasnya itu secara bahasa mungkin agak sulit dicerna, namun akan ada polerasi yaitu dengan awal dan akhirnya. Dikatakan ilaikum yarfa'ul ma'suru syakwa, kepadamu aku adukan ya, kepadamu aku adukan, yaitu yarfa'ul ma'sur, untuk mengangkat seorang yang ditawan. Ini penggambarannya nanti kepada barakallahu fikum, seorang kalau ditawan itu kan membutuhkan pembebasan ya, paham? Aku keluhkan, dengan aku angkat masalah, aku adukan masalah berkaitan dengan apa? Seorang yang ditawan. Ketika ditawan kan berarti butuh tebusan, butuh pembebasan, paham ya? Paham tidak ini? Masalah seseorang kalau dalam perang itu kan ada yang ditawan, disandra. Ingin dilepas itu kan tidak gratis ya. Biasanya ada jaminan. Boleh saya lepas, tapi tebusannya apa? Misalnya tebusannya emas sekian kilo, misalnya gitu. Atau barakallahu fikum, dengan adanya harapan. Adanya harapan. Raja al-manni au akhdil fidai. Yaitu barakallahu fikum, mengharap. Ya, mengharap. Di situ adanya anugerah. Anugerah berarti apa? Dibebaskan. Ya, kalau anugerah itu kan dibebaskan. Ya sudah. Karena tawanan yang kami ambil itu tidak memiliki, misalnya ya, dia salah nangkap misalnya. Dia ingin menangkap orang yang di situ penting, tapi keliru. Malah bikin masalah, malah bikin repoti kan gitu ya. Sudah. Berarti dimaafkan, itu tak kembalikan ya. Enggak usah ditebus apa-apa kan begitu ya. Iya. Misalnya dalam peperangan atau dalam konflik, orang ngambil sebagai tawanan. Ini saya ngambil salah seorang dari kamu, saya tawan. Ya silakan, dia juga kayak gitu, bahkan kami pun juga terepotkan. Oh, ternyata betul. Iya, ngerepotkan banyak pihak. Akhirnya ya sudah, tak kembalikan. Paham? Dikatakan raja al-mani. Jadi harapannya apa? Harapannya ampunan atau akhdil fidai atau tebusan, dengan mengambil tebusan. Ya ini kami ingin mengambil tawanan, tetapi tebusannya ini sekian. Faqad ghallat mabasimukum yadai, dan sesungguhnya barakallahu fikum, senyum kalian telah mengangkat di atas kedua tangan kalian ilal azqan. Ya, wallah alam gambarannya begini ya, bahwa senyum kalian itu telah mengangkat kedua tangan kalian ilal azqan, sampai kepada apa? Sampai kepada dagu-dagu. Mim ba'dil adai, dari setelah adanya tingginya ataupun daripada kemuliaannya. Waqad adha sari'an fi hawakum, waqad adha sari'an fi hawakum, sungguh barakallahu fikum, dia telah roboh, ya, dia telah roboh pada keinginan kalian, pada keinginan kalian, yaitu dalam rasa cinta pada kalian, rasa cinta pada kalian, maka dia telah apa istilahnya pada asalnya sudah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Qa'idal baiti min harri tanai, qa'idal baiti min harri tanai, duduk di rumah dalam kondisi jaraknya sangat jauh daripada terik siang ataupun panas matahari, barahu syauq atau syauqu wal hijranu minkum, barahu asyauqu wal hijranu minkum. Kerinduan asyauq itu ada sisi kerinduan, atau hijran membiarkan, misah, melepas, menjadikan dia termasuk bagian daripada kalian. Wa atma qalbahu tulu al-anai, wa atma qalbahu tulu al-anai, dan menjadikan hatinya terluka, menjadikan hatinya terluka dengan derita yang panjang. Artinya barakallahu fikum, tawanan tadi ketika di situ tetap dipertahankan, ya, seorang ketika sudah demikian berarti membutuhkan tebusan, membutuhkan, padahal kami sangat menginginkan orang yang kalian tawan tadi. Qala fasalal qalba anhum fi riyadin, fasalla qalba anhum fi riyadin, hati dipisah dari mereka di dalam suatu taman. Tuhillul abda adbaqas samai, yang menempatkan seseorang, al-abda ini bisa manusia, ya, seseorang, tuhillul abda, yang menempatkan, jadi hati dipisah dari kalian di dalam sebuah taman ini diibaratkan ilmu, ya, ilmu, taman belajar, taman yang di situ penuh dengan kehidupan belajar. Tuhillul abda adbaqas samai, yang menempatkan seseorang adbaqas samai, ketingkatan langit, ketingkatan yang tinggi, yaitu dengan ilmu, dengan seorang menggemari ilmu, itu akan bisa menaikkan derajat pada seseorang. Qala wa tasmu bil wadhi'i ilal ma'ali, wa tasmu bil wadhi'i ilal ma'ali, mengangkat orang yang rendah, ya. Jadi di dalam taman-taman belajar, di dalam taman-taman yang di situ riad, itu kan bustan ataupun taman, itu di situ orang-orang semangat belajar. Kemudian ketika dengan begitu menempatkan seseorang ke tempat ketinggian yang dikatakan langit, dan mengangkat, menjunjung, menaikkan orang yang rendah, orang yang sebelumnya mungkin enggak di apa bahasa di sini ya, kami enggak direken, enggak diorangkan, ketika dia masuk dalam sebuah taman yang di situ rajin belajar dan macam-macam, sehingga terangkatlah ilal ma'ali, ke tempat yang tinggi. Wa taksul urya, dan juga di kebun tadi yang memakaikan orang yang telanjang, orang yang barakallahu fikum tidak punya ilmu, itu kan diibaratkan orang telanjang, ya, orang bodoh itu taubahnya seperti orang yang telanjang, ya. Tidak punya satu apapun, walaupun dia pakaiannya masya Allah bagusnya luar biasa, mahalnya luar biasa, pada hakikatnya seperti orang yang telanjang, tidak punya apa-apa. Paham? Difahami, ya? Maka dikatakan wa taksul urya aswaba as-sinai, dan dengan dia berada di taman-taman belajar tadi, memakaikan kepada orang yang telanjang aswa bastinai, dengan pakaian kemuliaan. Ya, jadi pakaian yang hakiki, pakaian kemuliaan itu pakaian ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan barakallahu fikum, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risya. Dalam Al-A'raf, ya. Wahai bani Adam, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan pakaian, memberikan pakaian, yuwari sawatikum. Pakaian tadi menutupi aurat kalian. yaitu aurat yang mughallabah. Dengan itu kalian tidak malu, tertutupi aurat. Ibaratnya seorang misalnya tanpa sehelai kain, tapi dia misalnya menggunakan celana, berarti apa? Auratnya tertutupi. Nah, yuwari sawatikum, itu pakaian inti, pakaian yang menutupi aurat. Warisha, pakaian penyempurna. Artinya kalau misalnya orang ya, laki-laki yang ganteng, tampan gitu, jalan hanya pakai pakaian misalnya pakaian celana saja, kan tidak bagus. Orang tidak mengatakan siapa sih kok enggak pakai baju itu, kan begitu. Coba kalau dia pakai pakaian rapi begitu. Yuwari sawatikum warisha. Walibasu taqwa, namun pakaian takwa apa dikatakan? Dzalika apa? Khair. Pakaian takwa itulah yang lebih baik. Artinya yang abadi. Di dunia orang pakai baju-baju yang punya apa istilahnya? Strata misalnya jabatan. Bintang 7 itu apa? Pusing kalau sudah bintang 7 ya. Katanya gitu. Kalau sudah bintang 7 pusing ya. Obat-obat pusing kan bintang 7. Artinya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kan dihormati, paham? Ya. Orang hormat, orang mungkin pakai jubah begitu dan seterusnya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu dan ketakwaan, apakah di akhirat dipakai? Kan tidak. Rasulullah SAW dalam sebuah khutbah seperti yang dikatakan Ibn Abbas, khutbah yauman wa ala sauta. Di suatu hari beliau khutbah dan meninggikan suara. Meninggikan suara dikatakan barakallahu fikum dengan suara yang sangat jelas dikatakan innakum tuhsyaruna yaumul qiyamah. Kelak di hari kiamat kalian akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar uratan hufatan ghurla, telanjang, tidak beralas kaki dan belum berkhitan. Ya. Tidak ada pakaian yang menempel pada kita. Kita mau apa? Nah, makanya orang-orang yang dengan ilmu, dengan ketakwaannya, ya, dengan niatnya tadi, yang akan menutupi apa? Menutupi rasa malu dia kelak di hari kiamat. Karena Allah Azza wa Jalla yang akan apa? Menutupi aib seseorang. Difahami ini? Maka dikatakan di sini apa? Wa taksul urya aswabastina'i. Dia ketika berada di kebun taman belajar tadi, memakaikan kepada orang yang telanjang, orang yang telanjang tadi, kepada pakaian yang apa? Pakaian yang mengandung kepada kemuliaan. Jadi pakaian yang asalnya yang mulia tidak bermakna kemudian kalau jadi santri ya udah enggak usah dicuci sepekan dong. Yang memuliakan kita adalah nanti belajar kok. Ya tidak, kan begitu ya. Temannya pada nutup hidung semua, kamu kok enggak pernah mandi 5 hari, 4 hari, pakaian kamu itu aja, mondok pakainya cuma satu. Ya bukan begitu. Naam, tetapi yang dimaksud jangan membanggakan dengan pakaian. Tapi banggakanlah ya dengan keilmuan, dengan ketakwaan, itulah yang akan mengangkat orang dari yang diibaratkan telanjang. Qala wa tabni lil fata dzikran masyida, dan akan membangunkan untuk pemuda itu sebuah bangunan. Jadi kalau tadi apa tadi awalnya diangkatnya kepada tempat yang rendah menjadi posisi yang tinggi, yang asalnya telanjang dipakaikan dengan pakaian kemuliaan, dibuatkan bangunan wa faqa jamaluha jida adzibai, bahkan melebihi jamaluha, kembali kepada ilmu tadi, dan melebihi keindahannya. Keindahan apa? Keindahan ketika dia berada di taman-taman surga, taman-taman apa? Taman-taman belajar tadi. Wa faqa jamaluha jida adzibai, maka sungguh keindahannya melebihi daripada indahnya rusa. Pernah ketemu rusa belum? Di mana? Kebun binatang. Iya, Hasan. Jadi sebagian yang sulit ketemu rusa, ketemu harimau, gajah, mau ketemu unta, enggak usah harus ke misalnya mau ketemu unta ke mana? Harus enggak perlu ke Saudi dulu ya. Masuk kebun binatang. Lihat di situ ada unta, mau ketemu gajah enggak usah perlu ke Sumatera sana. Di kebun binatang yang memang lengkap ya. Kalau ketemu ular di mana banyak mungkin ya. Baik. Artinya rusa ini kalau dalam apa ya? Isinya dunia hewan kan kecantikannya, keelokannya. Misalnya orang kan enggak mungkin, saya tadi ketemu dengan biawak. Cantik banget kan enggak mungkin ya. Bagus sekali. Oh, biawak ya kayak gitulah. Sebagus-bagusnya biawak. Tadi ketemu sapi, bagus sekali kan ya. Ya mungkin sebagus-bagusnya sapi kan. Tapi kalau rusa itu kan dibanggakan, paham ya? Jadi termasuk istilahnya binatang yang menjadi tolak ukur kepada kebanggaan. Nah, kebagusannya itu menandingi, melewati daripada indahnya rusa. Idza ma khallaha al-usyaqu yawman, maka apabila seorang yang di dalam taman itu tidak merindukan satu hari saja, artinya kalau taman belajar tadi seorang tidak merindukannya tawalla anhum ishqun nisa'i, maka taman itu akan memalingkan mereka barakallahu fikum ketimbang rindunya seorang kepada wanita. Waqad kanu qadiman fi quyudin dahulu mereka berada pada quyud, yaitu dalam sebuah belenggu. Nah, kembali tadi awal kan begitu ya, kepada bed-bed yang awal tadi, bahwa ada seorang yang ditawan. Nah, seorang yang ditawan itu kan orang-orang yang merasa ada yang ditawan, harapannya apa tadi? Pembebasan atau apa? Ada tebusan. Qala waqad kanu qadiman fi quyudin, dahulu mereka berada pada kondisi terbelenggu atau dalam belenggu. Yadhillu li fakiha syusuz zahai, mereka barakallahu fikum, mereka berharap bahwa yadhillu syusuz zahai. Syusuz zahai ialah tentang kesombongan, kemudian tipu muslihat. Naam. Tunduk kepada tebusannya. Yadhillu syusuz zahai li fakiha. Jadi kesombongan ya, dalam perang itu kan ada tipu muslihat, ada juga nilai kesombongan. Dikatakan di situ tunduk kepada tebusan. Tahallat bisyuhi idza tabaddau. Tahallat bisyuhi idza tabaddau. Taman-taman tadi merendahkan para guru-guru ketika mereka barakallahu fikum bila nampak, saat mereka dalam keadaan nampak. Artinya apa? Ketika seorang dalam kondisi niatannya tidak baik ya, itu akan merendahkan walaupun posisinya seorang guru. Anarul qawna min syarafil dhiya'i, menyinari dunia min syarafil dhiya'i, dari sinar yang mulia. Syuyuhu bil ma'arifi qad taghadzau, para guru-guru dengan pengetahuannya telah menjadi wasita al-hilmu fi majrad dimai, menjadi perantara kelembutan di dalam aliran darah. Lahum fil ilmi saulatun wasabkun, ini mungkin mulai masuk tentang intinya. Mereka di dalam ilmu itu saulatun wasabkun, yaitu berkuasa dan terdepan. Wa fil af'ali, dikatakan mereka dalam masalah ilmu itu menguasai, punya kemampuan, dan sabkun bahkan terdepan. Syuyukh tadi fil af'ali jiddun fi khafai, namun dalam tindakan mereka barakallahu fikum tidak terlihat. Artinya barakallahu fikum, seorang ketika dalam perbuatan, dalam kedepannya, dalam kemampuannya itu ada, tapi mereka tersembunyi, yaitu niatannya baik. Wafiha talibuna idza ghasyauha, di dalamnya, dalam taman-taman tadi ada seorang para penuntut ilmu, para pencari. Idza ghasyauha, ketika mereka mengelilinginya. Atharul miska min husnil bahai, maka mereka mendahulukan yaitu akal yang sehat ketimbang indahnya kecantikan. Artinya apa? Dengan kemampuan ilmunya tadi, mereka rendah diri, mereka sembunyikan, tidak ingin menampak-nampakkan menjadi orang yang berkemampuan. Tarahum nahwaha yas'auna juhdan. Kamu lihat ke arah mereka, mereka bersungguh-sungguh, mereka berjalan dengan bersungguh-sungguh. Raja al-manni awil akhdil fidai, berharap mengharapkan anugerah atau mengambil tebusan. Wallahualam, global daripada syair ini penggambaran bahwa seorang dengan kemampuannya, seorang dengan kedepannya ilmu dan seterusnya, dalam perbuatannya dia tidak ingin menjadi orang yang pamer, orang yang apa pamer, tetapi betul-betul disembunyikan. Di dalam sebuah syair yang lain dikatakan pula, tawadhu, bertawadhulah, tawadhu, takunkan najmi laha lin nadhiri, jadilah kamu itu taubahnya seperti apa, an-najm, bintang-bintang yang di langit. Matahari itu kan termasuk bintang ya, rembulan, diisahkan kepada apa, bintang, kepada bintang. Wa zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib, kami hiasi langit yang rendah ini ialah dengan hiasan, apa itu, al kawakib, dengan bintang-bintang. Baik, dikatakan bahwa jadilah kalian seperti bintang, laha linadhiri. Barakallahu fikum, bintang tadi itu akan membuat para penglihatnya yaitu yang menyaksikan itu menyenangkan. Ala safahatil mai. Jadi bintang kalau malam ada rembulan, kemudian kamu lihat di sana telaga, misalnya sawah ini kemudian jadi telaga, ya. Kalau ada rembulan nyorot, itu walaupun rembulan di atas, tapi kan yang melihat senang. Ada rembulan di bawah kan senang ya? Paham? La halina wiri ala safahatin ma wa huwa rafi'u. Dan sementara bintang itu di mana coba? Rembulannya di mana? Di dalam sawah tadi? Dalam telaga tadi? Di atas sana kan begitu ya? Tapi sorotannya menyenangkan. Kalau ada telaga terus ada rembulan yang nyoroti kencang kemudian memantulkan cahaya, yang kamu lihat ke atas atau yang kamu lihat yang di telaga tadi, orang kan senangnya melihat yang di telaga tadi, paham ya? Maka jadilah orang seperti itu, ya, jadilah seperti itu. Dia jauh, tetapi orang dalam kondisi senang dengan melihat apa? Bayangannya. Dengan bayangannya terkagum, belum dengan aslinya kan begitu ya? Taib. Kemudian wala takun kadduhan ya'lu binafsihi. Tapi jangan dibalik, kamu jangan seperti asap. Tahu asap? Ini kalau panen, apa namanya, jeraminya dibakar gitu ya. Terus ada asap gitu, naik. Kamu jangan seperti itu, naik. Yarfa'u, rafi'u binafsih. Dia mengangkat dirinya. Mengangkat dirinya, barakallahu fikum, sampai ke tempat yang setinggi-tingginya. Padahal, wahuwa wadhi'u. Padahal dia apa? Rendah. Iya, asalnya kan di bawah. Itu kalau sudah naik itu nanti juga hilang, ya. Asap itu kan hilang. Kalau rembulan walaupun sorotannya ke bawah dan orang senang lihatnya, dia tetap. Makanya Nabi SAW menyebutkan perumpamaan orang yang alim ketimbang orang yang beribadah apa? Kama salil apa? Al-qamar ala sa'iril kawakib. Rembulan menjadi sebuah perumpamaan. Naam. Baik. Kita lanjut. Qala fal hadara al hadara, maka berhati-hatilah, ayyuhat talibu, wahai para penuntut ilmu, minasyirki fin niyyah, dari masalah kesyirikan dalam niat. Fa inna Allah ta'ala yaqul kama fi haditsil qudsi, karena semuanya Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ana aghna syuraka'a ani syirik. Kata Allah, aku ini sekutu yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Aku tidak butuh. Ya. Aku tidak butuh dengan persekutuan. Man amila amalan, siapa yang berbuat amalan, yaitu sholat atau doa atau amal-amal sholat yang lainnya, asyraka fihi ma'ya ghairi, dia sekutukan padanya aku bersama yang lain, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia pelakunya dan juga kesyirikannya, karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Makanya hati-hati dari suatu amalan yang nilainya dibangun di atas kesyirikan. Allah akan meninggalkan pelaku dan kesyirikannya. Berarti apa? Allah tidak akan menolong. Ini hendaknya kita harus berhati-hati. Waqad ajma'a al-arifun, sepakat tentang para ulama, mereka-mereka yang punya pengetahuan, ala anna istihkamal halakah, bahwa jatuhnya orang kepada kebinasaan, sepakat para ulama, orang-orang yang pintar, orang-orang yang sudah berpengalaman, bahwa jatuhnya, tersungkurnya orang-orang yang binasa, innama yakunu, terjadinya ketika, bahwasanya terjadinya itu ketika, idza khallallahu bainal insani wa nafsihi, kalau di situ khallallah, yaitu Allah tidak berada antara manusia dan dirinya, atau dengan kata lain, seorang kehilangan antara dia dan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak butuh, ya. Kalau sudah menyekutukan Allah, berarti kan dia butuh. Kalau seorang sudah menyekutukan Allah, berarti kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikatakan oleh para ulama, termasuk jatuhnya orang dalam kebinasaan, kalau sudah ada kehilangan Allah antara seseorang dengan dirinya. Sementara siapakah yang kemudian yastaghni minallah, siapakah orang yang tidak butuh dengan Allah, dalam sedetik, dalam senafas, dalam kedipan mata, dalam hal apapun, semua kita tetap membutuhkan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dalam waktu sesaat. Makanya ada doa apa? Wala takilni apa? Ala nafsi tarfatal ain. Engkau jangan pasrahkan kepada diriku perkara urusan-urusan ini sesaat walaupun sekejap apa? Sekejap mata. Apapun ya, kemampuan yang bisa tetap seorang meminta pertolongan dan bersandar kepada Allah. Summa qala wa inda idzin, maka di saat itulah tataqattafuhu syayatin, maka setan mulai menyambar-nyambar, setan mulai membisiki, setan mulai apa? Membujuk, menyambar-nyambar. Watatasya'abu bihil masalik. Kalau sudah dia kehilangan Allah, dia sudah dikuasai setan, maka di situ setan pun mencerai-beraikan jalan yang dia tempuh. Sekian banyak jalan yang akan dia lalui itu semua dikuasai setan dan dibuat apa ya, kocar-kacir, cerai-berai. Makanya orang kalau sudah ibadah pun tidak nampak, dia menyadarkan kepada diri sendiri, walaupun sekian banyak usahanya, menjadi orang yang paling bingung, kacau. Ya. Ini merupakan perkara pengalaman. Watakunu annaru, maka neraka, sehingga neraka dikatakan awdadeh. Sangat cocok, sangat tepat baginya. Qala Hamad bin Salamah rahimahullah, berkata Hamad bin Salamah, man talaba al-haditha li ghairillah makarabih. Barang siapa yang menuntut hadis, yaitu mencari ilmu, dan dia niatkan untuk selain Allah, maka Allah akan membuat makar baginya. Allah akan membuat makar baginya ataupun dengannya. Thumma qala wa inna salahan niyya fil ilmi la akbaru ma'inin alaih. Baiknya niat dalam menuntut ilmu itu merupakan penolong yang terbesar. Penolong yang terbesar atas orang yang menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu terbesar pertolongan, ya tentunya ba'dallah, adalah masalah meluruskan niatnya, bagusnya niat dia. Kama qala Abu Abdullah Ar-Ruzbari atau Ruzabari, ya. Kama qala Abu Abdullah Ar-Ruzabari, seperti yang dikatakan Abu Abdullah Ar-Ruzabari itu Ahmad bin Atha. Ahmad bin Atha yang dikenal dengan Abu Abdullah Ar-Ruzabari. Al-ilmu mauqufun 'alal 'amal. Ilmu itu tergantung pada amalan. Ilmu tergantung pada amalan. Artinya tanpa amal ilmu orang itu hanya cerita, tidak ada manfaatnya. Itu maksudnya al-ilmu mauqufun 'alal 'amal. Wal 'amalu mauqufun 'alal ikhlas. Sementara amal tergantung kepada apa? Keikhlasan. Artinya tanpa keikhlasan amal juga tidak bernilai. Faham ya? Ilmu tergantung pada amal. Artinya kalau tanpa amal apa yang dibanggakan oleh orang? Saya berilmu, apa yang dibanggakan kalau tanpa amal? Amal tanpa keikhlasan juga akan sia-sia. Wal ikhlasu lillah, dan keikhlasan seorang hanya semata-mata karena Allah. Yurithul fahma anillah azza wajal, mewariskan pemahaman tentang Allah azza wajal. Jadi seorang dengan keikhlasan itu justru akan mewariskan apa? Pemahaman yang baik. Wa fi sunan ad-Darimi an Ibrahim an-Nakhai annahu qala, dan dalam sunan ad-Darimi barakallahu fikum dari Ibrahim an-Nakhai beliau berkata, man ittagha syai'an minal ilmi, siapa yang mengharapkan sesuatu dari ilmu, yabtaghi bihi wajhallah, yang mana ilmu tadi seharusnya dia niatkan dengan ilmu, dengan belajar tadi mengharap wajah Allah, atahullahu minha ma yakfi. Jadi barang siapa yang mengharap sesuatu dari ilmu, barang siapa yang mengharap, yaitu ingin belajar sesuatu dari ilmu, kemudian dalam belajarnya yabtaghi bihi wajah Allah, dengan keikhlasan begitu maksudnya, dia mengharapkan wajah Allah, atahullahu minhu ma yakfi, Allah akan memberinya apa yang cukup baginya, apapun yang diperlukan insya Allah akan berikan kecukupan. Baik, ini di sini ada tanbih, insya Allah mungkin akan kita bacakan pada sesi berikutnya. Kita skor sementara menunggu waktu zuhur. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita pahami bersama dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan terlebih dahulu. Wallahul muwaffiq, tafadhalu, hafizakumullah.